apa nasihat bagi orang yang tertawa-tawa, terbahak-bahak di masjid, apa adab-adab dalam masjid. Ya, masjid dibangun bukan untuk itu, ya. Masjid dibangun bukan untuk hal seperti itu. Masjid punya kehormatan, tidak seperti tempat-tempat lain. Ingat firman Allah Azza wa Jal, fi buyutin adinallah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Jadi masjid itu untuk itu, ya. Yaitu apa? Untuk zikir kepada Allah Azza wa Jal. An turfa' wa yudhkara fiha ismuhu. Ya, disuarakan padanya zikrullah, ditinggikan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Ya. Dan Nabi juga mengatakan dalam hadis, iyyakum wa haisatul aswaq fil masajid, atau yang semakna dengan itu, ya. Melarang hal-hal yang seperti itu, obrolan, tertawaan seperti yang di pasar-pasar dilakukan di masjid. Jadi sesuatu yang terlarang, jangan memperlakukan masjid seperti tempat-tempat yang lain. Hargai, hormati masjid. Orang mau masjid saja, masuk masjid saja dianjurkan apa? Salat tahiyatul masjid. Maka dari itu, ya, kita harus perhatian dengan hal ini. Ya, jangan semau kita. Allahu a'lam bissawab. Ini banyak pertanyaan yang tidak terjawab, ya, karena waktu. Mungkin lain waktu. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.